Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumalladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. 'Adanallah wa iyyakum minan nar. Kita masih berada di penjelasan an-nawaqid, yaitu nawaqid al-Islam yang kedua, ya, min nawaqid al-Islam, min nawaqid al-Islam. Nawaqid al-Thani yaitu man ja'ala bainahu wa bainallah wasa'id, yang mana orang menjadikan antara dia dengan Allah itu ada wasa'id, ada satu perantara, sehingga dia orang tersebut itu yad'uhum, meminta kepada mereka, dan juga wa yas'aluhum, berdoa meminta kepada mereka asy-syafa'ah, bahkan wa yatawakkalu 'alaihim, bahkan mereka juga bertawakal kepada sesembahan ataupun wasa'id tadi. Baik, masih bagian bab ini. Ini masuk ke syubhah yang ketiga, asyubhatu tsalitsah. Syubhat yang ketiga yang dilontarkan oleh orang-orang yang menjadikan wasa'id perantara antara dia dengan Allah, kemudian dia berdoa bukan kepada Allah, namun berdoa kepada perantara tadi. Asyubhatu tsalitsah, syubhah yang ketiga, syubhat yang ketiga, yaitu al-wasa'id rijalun salihuna, mereka menjadikan perantaranya itu adalah orang-orang yang saleh. Jadi menjadikan perantara siapa? Orang-orang yang saleh. Walahum makanatun indallahi subhanahu wa ta'ala, karena orang-orang saleh itu mereka memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa nahnu nas'alullah nas'alullaha bihim, tentunya maka kami meminta kepada Allah dengan perantaraan mereka. Li annana madzambuna, dikarenakan kami itu banyak dosa, memiliki dosa. Sedangkan wa ulai rijalun salihun, sedangkan mereka adalah orang-orang yang saleh, yang tentunya jauh dari perbuatan dosa. Walahum makanah indallah, bahkan orang saleh ini memiliki apa tadi? Kedudukan di sisi Allah, kedudukan yang mulia di sisi Allah. Maka banat lubu minhum ayyuqarribuna ilallahi zulfa, tentunya kami minta kepada orang saleh tadinya agar bisa mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa ayyashfa'u lana indallahi subhanahu wa ta'ala, bahkan meminta syafaat untuk kami agar Allah subhanahu wa ta'ala bisa memberikan syafaat kepada kami dengan perantaraan orang-orang soleh tadi. Baik, itu syubhat mereka. Jadi mereka meminta sesuatu tidak langsung kepada Allah, tapi melalui perantara siapa? Orang-orang soleh. Karena orang soleh itu memiliki kedudukan di sisi Allah. Jadi tidak pantas mungkin bagi mereka untuk ya, bagi orang yang tadi minta atau menjadikan orang soleh itu sebagai perantara, tidak pantas langsung berdoa kepada Allah. Akhirnya dia minta kepada siapa? Orang soleh. Taib. Wal jawab ala dalik. Lalu bagaimana cara membantah syubhat mereka? Anna salah hal akharin wa amal al akharin laisa laka fi istihqaq. Bahwasanya kebaikan orang-orang soleh ataupun juga amalan-amalan soleh tentunya tidak berhak bagi engkau untuk apa? Bisa memanfaatkannya. Wa amaluhum lahum wa anta la yanfa'uka illa amaluka. Tentunya amalan-amalan mereka ya untuk mereka sendiri, bukan untuk kalian. Sedangkan wa anta la yanfa'uka illa amal. Dan tidak ada yang bisa memberikan manfaatnya kecuali amalan sendiri. Artinya diusahakan untuk beramal untuk diri sendiri, bukan karena orang itu memiliki amalan yang banyak kemudian meminta sesuatu kepada orang soleh, sedangkan dirinya tidak pernah mengamalkan amalan soleh. Nah ini la yafau, tidak akan bermanfaat. Fa idza lam yakun laka amal, maka apabila engkau tidak memiliki amalan soleh, fa haulai la yanfa'unaka, tentunya orang soleh itu tidak akan bisa memberikan manfaat kepada engkau. Yauma la tamliku nafsu li nafsin syai'a. Jadi pada hari itu, pada hari kiamat, itu tidak akan berdaya seseorang untuk bisa menolong orang lain. Ya, itu dalilnya. Yauma la tamliku nafsu li nafsin syai'a. Artinya amalan ya, orang itu tidak akan bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Wa qala ta'ala, bahkan di surat Abasa juga, yauma yafirruz mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Semuanya lari baik-baik dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, dari istrinya atau anak-anaknya. Karena li kulli mar'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena setiap orang itu memiliki urusan dan sibuk dengan urusannya masing-masing. Fasalahuhum la yanfa'uka ma dumta laysa laka 'amalun. Tentunya kebaikan orang-orang soleh tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu selama ma dumta laysa laka laysa laka 'amal. Selama engkau tidak memiliki amalan soleh, sering berbuat maksiat, berbuat kufur, syirik dan sebagainya, tidak akan bermanfaat sama sekali. Falimada la ta'mal anta hatta takuna salihan wa qariban min Allah. Lalu kenapa engkau tidak mau beramal saleh sampai menjadi hatta takuna salihan, menjadi orang-orang yang benar-benar saleh, wa qariban min Allah, dan tentunya dekat kepada Allah. Ama anta takida annahu yuqarribuka ila Allah amalan ghairik. Adapun engkau memiliki keyakinan bahwasanya yang bisa mendekatkan engkau kepada Allah itu dengan amalan selain engkau, yaitu amalan orang soleh tadi, bahada minal khabal, ini termasuk suatu kerusakan, kebatilan. Qala Allah jalla wa ala til ummatun qad khalat. Jadi umat-umat yang terdahulu sudah lewat. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Mereka memiliki apa amalan untuk mereka sendiri, untuk mereka sendiri. Walakum ma kasabtum, sedangkan amalan yang kau usahakan juga untuk engkau sendiri. Wala tusaluna amma kanu ya'malun, dan kau tidak akan ditanya, dipertanggungjawabkan terhadap amalan-amalan mereka yang telah mereka lakukan. Fala yanfa'uka salahum wa qurbuhum min Allah, tidak akan bermanfaat kebaikan-kebaikan orang-orang soleh atau kedekatan dia kepada Allah, selalu berbuat baik kepada Allah, beramal soleh. Idza lam takun anta ala amalin soleh, kalau seandainya kau tidak memiliki amalan soleh, wa ala aqidatin salimah, dan juga tidak di atas aqidah yang salimah, aqidah yang selamat. Fa innam la yanfa'uka abadan, tentunya hal tersebut tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu selamanya, selama engkau tidak memiliki amal soleh dan juga tidak memiliki aqidatin salimah, ala aqidatin salim, tidak berada di atas aqidah yang selamat. Wa aidan amaluka hadha syirk, dan juga amalan engkau juga termasuk perbuatan apa? Syirk, karena meyakini bahwasanya amalan orang lain itu bisa memberikan manfaat kepadamu, padahal engkau sendiri tidak pernah mengamalkan amalan soleh, hanya menggantungkan kepada orang lain. Wal musyrik la tuqbal fi asy-syafa'ah, tentunya orang berdosa tidak berhak, tidak akan diterima apabila dia meminta satu syafa'ah. Karena Allah jalla wa ala yaqul fama tanfa'u syafa'atu syafi'in, tidak akan bermanfaatnya orang bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang selalu berbuat kesyirikan. Fal musyrik la tuqbal fi syafa'ah, maka orang yang berbuat kesyirikan itu tidak akan diterima syafaat. Wa ibadatu ghairillah syirkun, dan ibadah kepada selain Allah termasuk perbuatan syirik. Wa in kunta taz'amu annaka ta'buduhum li ajli ayyatawassatu laka indallah fa anta musyrik, kalau seandainya engkau memiliki pandangan atau menyangka bahwasanya beribadah kepada orang saleh tadi itu dalam rangka ayyatawassatu laka indallah, untuk menjebatani antara engkau dengan Allah, maka ini fa anta musyrik, maka engkau termasuk orang yang berbuat kesyirikan. Wal musyrik la tanfa'u syafa'ah, tentunya orang musyrik tidak akan bermanfaat syafaat apabila dikasih kepada orang tersebut. Wa 'alika an taslah 'amalaka ma'a Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya wajib bagi engkau untuk memperbaiki amalanmu itu sendiri, jangan sampai masih ada benih-benih kesyirikan di dalamnya. Ma'amalak ma'allah, bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la taltafit ila amalil akharin, jangan sekali-kali menoleh kepada amalan-amalan orang lain. Li'annahum lahum fasolahum wa'amaluhum lahum, karena hal tersebut itu untuk mereka sendiri, amalannya itu sendiri, kebaikan untuk sendiri, amal solehnya itu untuk mereka sendiri. Wa la yanfa'uka anta illa amaluk as-salih, tentunya tidak akan bisa memberikan manfaat kepada engkau kecuali amalanmu sendiri yang as-salih, amalan yang salih. Fa illam yakun laka amalun salih fala ahad bi yanfa'uka bi amalin, namun kalau misalkan engkau tidak memiliki amalan soleh, fala ahad, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan amalannya. Hatta walau kana aqrabun nas ilaik, sekalipun orang yang terdekat dengan engkau, misalkan temannya, saudaranya, atau yang lainnya, anaknya, ibunya, bapaknya, itu tidak akan bisa memberikan manfaat selama engkau masih di atas kesyirikan, masih menyangka bahwa amalan yang lain itu bisa bermanfaat bagi dirinya. Baik. Asyubhatur rabi'atu, kemudian syubhat yang keempat. Wahia aridah indahum, dan ini sudah masyhur di kalangan mereka. Anna Umar radhiyallahu an tawassal bil Abbas radhiyallahu an, bahwasanya Umar radhiyallahu an itu pernah bertawassul kepada Abbas bil istisqa, di dalam hal istisqa, meminta hujan. Lama ajdabu wastasqa, ketika waktu itu mereka ditimpa satu kekeringan, musim kemarau yang panjang, lalu mereka istasqa, meminta untuk beribadah kepada Allah dengan salat wal khutbah. Fa inna Umar radhiyallahu an talaba min al Abbas, lalu di situ Umar radhiyallahu an meminta kepada Abbas, itu amman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia termasuk pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyada Allah lahum bil ghaib, agar pamannya Abbas itu ya, agar pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Abbas berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan, bil ghaib, minta hujan. Faqala Allahumma inna kunna natawassal ilaika bi nabiyyina fataskina wa inna tawassal ilaika bi ammi nabiyyina faskina. Kum ya Abbas fad'un, ya, katakan di situ, kata Umar, Allahumma sungguhnya ya Allah, sungguhnya kami pernah bertawassul kepada Engkau dengan perantaraan Nabi ketika beliau masih hidup. Fataskina, fataskina, kemudian memberikan air hujan kepada kami. Wa inna tawassal ilaika bi ammi nabiyyina faskina. Demikian sekarang kami juga bertawassal kepada Engkau, yaitu dengan perantaraan paman Nabi kita, yaitu Nabi kami, faskina, maka berilah kami hujan. Kum ya Abbas fad'u, kum ya Abbas. Lalu Umar memerintahkan kepada Abbas untuk berdoa kepada Allah ya, bil ghaib. Faqama al-Abbas radhiyallahu anhu fada'a lahum fastajaba lahum fastajaba Allahu lahum. Kemudian Abbas berdiri lalu berdoa kepada Allah ya, untuk mereka, yaitu untuk minta air hujan kepada Allah. Fastajaba Allahu lahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonannya. Qala, lalu mereka mengatakan, tawassal Umar bil Abbas, hada dalil ala anna ittikhad bil wasa'id jais. Ini menunjukkan apa? Boleh kita bertawassul dengan tadi bertawassul, boleh kita bertawassul. Dan ala anna ittikhad bil wasa'id, ya, mengambil wasithah, ya, mengambil perantara itu boleh. Ini dalil bahwasanya ini surat mereka. Boleh, itu boleh, maksudnya mengambil wasithah, ya. Lalu fanaqulu lahum, kemudian kita jawab, subhanallah, inna Umar radhiyallahu an tawassul bi du'ail Abbas. Sungguhnya Umar itu ya, radhiyallahu an, itu bertawassul dengan doanya Al-Abbas radhiyallahu an, itu pamannya Rasulullah. Walam yatawassal bidatil Abbas, sedangkan beliau tidak pernah bertawassul dengan dirinya Abbas, tapi dengan doanya Abbas, itu orang saleh. Au bijahi, atau juga dengan tawassul dengan apa? Kedudukannya. Wa inna tawassal bi du'aihi, ya, dengan doanya. Faqala kum fad'u, dari kata kum fad'u, berdirilah wahai Abbas, maka fad'u, berdoalah engkau kepada Allah. Jadi wa talaba du'a minas salihin amrun masyru'un. Jadi minta doa kepada orang saleh termasuk perkara yang disyariatkan. Adapun kita minta kepada zatnya itu tidak boleh. Tapi kalau kita minta kepada orang saleh tadi untuk minta doanya, maka itu amrun masyru'. Wan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Umar lamma arada Umar radhiyallahu anhu yusafirul umrah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah berpesan kepada Umar ketika Umar radhiyallahu anhu hendak safar, yaitu pergi umrah. Wada'ahu ar-rasul, ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul memberikan pesan atau menitipkan pesan kepada Umar. Qala lahu la tansana ya ukhai min du'aika, jangan kau melupakan kami wahai saudaraku. Artinya untuk minta doa kepada Umar untuk selalu mendoakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Fatalaba du'a minas salihin al-ahya amrun masyru'un. Jadi meminta doa kepada orang-orang yang soleh al-ahya, ya, al-ahya'i amrun masyru'. Jadi catatannya meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup dan hadir, amrun masyru'. Amal mayyit, adapun orang yang sudah meninggal, fala yutlab minhu syai', maka jangan dimintai sesuatu. Lakin ar-rajul as-salih al-hayy al-hadir yajuzu, yajuzu laka an tatluba an yad'u Allah laka an yad'u lil muslimin. Sedangkan di sini terhadap orang soleh yang hidup dan juga yang hadir, maka boleh engkau minta doa kepadanya, ayyadu Allah, agar dia berdoa kepada Allah untuk engkau dan juga untuk kaum muslimin. Ini boleh. Baik. Wa kadzalika Muawiyah, demikian juga Muawiyah radhiyallahu an, beliau juga pernah lamastasqa, pernah minta istisqa ya, minta air hujan. Amara bi Yazid, amara Yazid wa huwa ibn al-Aswad al-Jurashi ayyada Allah fada'ahu, habis sama ya, meminta kepada Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi untuk berdoa kepada Allah. Fada'a pada Allah, kemudian dia berdoa kepada Allah. Walada walida qala al-fuqaha fi kitab al-istisqa, kemudian disini disebutkan oleh ahlul fiqih atau al-fuqaha dalam kitab al-istisqa, wa yustahab at-tawassul bis-sahin, dan ini termasuk yang di masyru, disyariatkan atau disunahkan bertawassul dengan orang-orang soleh, yaitu bidu'aihim, itu dengan doanya mereka, bukan dengan apa, zatnya. Walau kana al-maqsud at-tawassul bi dzawatihim aw bi fadlihim wa makanatihim, kalau misalkan itu yang dimaksudkan adalah tawassul dengan zatnya atau kedudukannya, keutamaannya, lama adil sahabat Rasulullah SAW, lima adil sahabat an Rasulullah SAW. Kenapa para sahabat itu tidak bertawassul dengan zatnya Rasulullah SAW, malah membiarkan, meninggalkan hal tersebut. Lianna Rasulullah SAW lahu makanah, karena Rasulullah ini memiliki apa? Makanah indallah, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Walau hujah walayazul bimauti, tetap mereka mulia di sisi Allah. Wa ma hadha lam yas'alullah bijahi ar-rasul SAW, akan tapi tidak pernah ya, para sahabat itu mereka meminta kepada Allah ya, dengan perantara jah ar-rasul sallam wala bihaqir rasul sallam wala bi amal rasul, ataupun bahkan dengan amalan rasul sallam. Fa'adilu anir rasul sallam wa huwa afdal al-khalq ilal mafdul, dan mengalihkan ya, dari permintaan kepada rasul kepada siapa tadi, am wa huwa amun nabi ambal amal amhu al-abbas radhiyallahu an, yaitu kepada pamannya yang masih hidup sedangkan rasul sudah meninggal. Fama adilu anil fadil al-matul illa li'anna al-fadil mayit, kenapa berpaling dari ar-rasul kepada pamannya ketika meminta apa sesuatu ya, dengan doanya, karena al-fadil yaitu ar-rasul s.a.w. itu sudah meninggal. Wal mayit la yutlab bihi syai', sedangkan orang yang sudah meninggal tidak bisa dimintai sesuatu. Wa innama yutlabin al-hayy, yang bisa dimintai siapa? Orang yang masih hidup ya, dengan doanya. Doanya bukan dengan kedudukan atau zatnya atau apanya, ziyah dan selainnya. Wa yatlubu minhu al-mal, bisa di sini kalau orang masih hidup bisa dimintai hartanya. Wa yatlubu minhu ad-du'a, atau minta apa? Doanya. Wa yatlubu minhu al-musa'ada, pertolongannya. Idza kana qadiran hadiran, dengan catatan apabila orang tersebut mampu dan hadir. Qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, maka wa ta'awanu, salinglah kalian apa, menolong di dalam hal al birri wat taqwa, kebaikan dan taqwa. Bahada huwa ar-rad 'alaihim fi qadiyyah tawassul Umar, ini ada termasuk bantahan terhadap tadi orang yang mengambil dalil bolehnya tawassul terhadap orang soleh kalau mereka dengan zatnya bukan dengan doanya. Fi qadiyyah tawassul Umar radhiyallahu bil Abbas ya, itu Umar meminta kepada siapa, Abbas, dengan doanya. Lam yatawassal bidatil Abbas, sedangkan di sini Umarnya tidak bertawassul dengan zatnya Abbas. Au bihaqqil Abbas, atau haknya Abbas. Au bijahil Abbas, bi anna hada amrun batil, karena ini perkara yang batil. Wa innama Umar radhiyallahu an tawassal bi ta'bidu'ail Abbas, sedangkan Umar radhiyallahu an itu hanya bertawassul dengan doanya Abbas. Qala lahu kum fad'u, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Umar yang meminta kepada siapa, Abbas, untuk berdoa kepada Allah. Wa hada amrun jaizun la ba'sa bihi, dan ini termasuk perkara yang jaiz. Nah, tabnya ini mengenai at-tawassul. Wa hina idzin la budda an nubayyin at-tawassul al-jaiz wa at-tawassul al-mamnu'. Nah, berarti ini di sini kita bisa memberikan penjelasan bahwasanya ya, at-tawassul ada dua, yaitu tawassul yang al-jaiz wa at-tawassul al-mamnu'. tawassul yang diperbolehkan, ya, artinya kita tidak langsung kepada Allah, berarti dengan perantara. Fat tawassul yang qasim ila qismain, ya, tawassul jaiz wa tawassul mamnu, itu ada dua. Awalan tawassul jaiz bahwa anwa, tawassul yang jaiz pun ada beberapa macam, ya. Yang pertama, at tawassul ilallah bi asma'ihi wa sifatihi subhanahu wa ta'ala. Jadi bolehnya bertawassul kepada Allah, baik itu dengan nama-namanya atau sifat-sifatnya subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Ini dalil menunjukkan bolehnya tawassul terhadap nama-nama Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang husna, dan maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Wadarul ladzina yahduna fi asma'in sajjauna ma kanu ya'malun, dan tinggalkanlah orang-orang menyimpangkan dari nama-namanya. Tentunya mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal terhadap perbuatan mereka. Nah, ini dalil menunjukkan at-tawassulnya itu fad'uhu biha walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama dan sifat juga. Memiliki nama, maka berdoalah dengan nama-nama Allah tersebut. Fad'uhu biha ay tawassalu bilallah biha. Maknanya bertawassalah kalian, ya, bertawassalah kalian dengan nama-nama Allah tersebut. Ilallah biha, yaitu dengan namanya. Seperti apa? Fataqul ya Rahman arhimni, wahai yang maha pemurah arhimni, berilah kami rahmat. Ya Ghafur izfirli, ya, jadi tawassal dengan nama Allah Ghafur atau dengan sifatnya izfirli. Ya Karim, demikian juga ya Karim, memiliki sifat dan nama Al-Karim. Akrimni wa'atini, ya ghani agnini wahakada. Ini termasuk bentuk tawassul dengan nama dan sifat Allah. Wahakada tatawassul ilaihi bi asma'ihi kama tawassal Ayyub alaihissalam. Demikian juga pernah yang dicontohkan oleh Nabi Ayyub alaihissalam ketika beliau ditimpa suatu musibah atau penyakit. Anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Maksudnya aku ditimpa sesuatu yang dor, yang bisa menurutanku, ya, atau ditimpa suatu penyakit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau termasuk arhamur rahimin, yang pemberi rahmat. Tawassal ilallah bi anna arhamur rahimin fastajaballahu lahu. Kemudian di sini menunjukkan bahwasanya Nabi Allah Ayyub bertawassal kepada Allah dengan arhamur rahimin, maka Allah subhanahu wa ta'ala fastajaballahu lahu, mengabulkan doanya. Kemudian juga wa tawassal Yunus alaihissalam wa huwa fi batnil hut fi dhulumat dhulumatil bahr wa dhulumatil lail wa dhulumat wa dhulumatil batnil hut. Jadi fi dhulumat dhulumatil bahr wa dhulumatil lail wa dhulumatil batnil hut. Jadi Nabi Yunus bertawassal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid, agar dia bisa diselamatkan dari gelapnya lautan di malam hari dan di dalam perut ikan. Bayangkan Nabi Yunus, ya, berdoa kepada Allah agar bisa selamat dari kegelapan lautan dan kegelapan malam dan juga kegelapan perut ikan, di dalam perut ikan. Fana dafid dhulumat. Akhirnya itu Nabi Yunus AS berdoa kepada Allah, ya, di dalam kegelapan. Tadi dhulumat. Dhulumat apa saja? Dhulumatul bahr wa dhulumatul lail wa dhulumatul batnil bahr dan batnil hud. Kemudian dikatakan fana dafid dhulumati alla ilaha illa anta inni kuntu minal zalimin. Dan ini juga bertawassul dengan al-i'tiraf, mengaku terhadap dosa-dosa yang telah pernah dia lakukan, atau bertobat kepada Allah. Fastajabana lahu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkannya, mengeluarkannya, ya, dari perut ikan. Akhirnya ikan tersebut memuntahkannya kembali ke satu pulau, ke kaum. Fatawassal ilallah bitauhid. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Yunus alaihissalam bertawassul kepada Allah dengan tauhid, kata la ilaha illa anta wa tawassal bi tasbihi, atau juga dengan tasbihnya yaitu tanzihi subhanaka, wa tawassal ila Allah bi i'tirafi bi dhanbi, dan juga bisa bertawassul dengan i'tirafi dzambi, artinya mengaku dengan perbuatan dosa-dosanya. Ini kuntu minadh-dhalim, sehingga aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Fastajaballahu lahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan atau doanya Nabi Allah Yunus. Dikeluarkan dari tiga kegelapan, yaitu zulmatul bahr wa zulmatul lail wa zulmah batni al-hud. Kegelapan malam, kegelapan lautan, dan kegelapan perut ikan. Ini perkara yang pertama, yaitu bolehnya tawassul dengan nama-nama atau sifat-sifat Allah ataupun juga dengan al-i'tiraf dambihi. Kemudian yang kedua, annahu tsani tawassul bi du'a salihin al-ahya. Ini yang tadi dibahas ya, atau bantahan terhadap syubhat orang-orang musyrik. Yaitu bertawassul dengan doanya orang-orang saleh. Tentunya al-ahya, ya, yang masih hidup. Ini adalah jaiz. Kama tawassul Umar radhiyallahu anhu bil Abbas, bagaimana Umar pernah bertawassul dengan Abbas. Wa talaba min ad-du'a, meminta doa. Kama tawassul Muawiyah radhiyallahu anhu bi du'a Yazid al-Jurashi. Demikian juga dengan Muawiyah yang pernah dia minta doa kepada Yazid al-Jurashi radhiyallahu anhu. Walihada qala al-fuqaha fi kitab al-istisqa wa yustahab at-tawassul bis-salihin. Dan juga di sini di dalam kitab al-istisqa dikatakan yustahab, ya, disyaratkan untuk tawassul dengan orang saleh, disunnahkan untuk tawassul dengan orang saleh, yakni bi du'a salihin, maksudnya adalah dengan doanya orang saleh. Kama fa'ala Umar radhiyallahu an, walaysa al-maqsud at-tawassul bi haqqihim wa dawatim wajahi. Bukan tawassul dengan haknya ataupun juga dengan zatnya atau yang kedudukan. Fa tawassul bil jah atau tawassul bil haqqi syakhs atau tawassul bi makanihi asyakhs innallah hakadha kullu tawassul mubtadi' wa muharram wa wasilatun min wasail asyik. Tentunya kalau kita tawassul kepada kedudukan ataupun haknya ataupun juga jahnya, maka ini juga termasuk perbuatan tawassul yang mubtadi', yang muharram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini wasilatun min wasail asyirk, dan ini termasuk wasilah yang bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Kemudian yang kedua, tawassul al-mamnu'. Nah, ini tawassul yang kedua adalah tawassul yang mamnu', yang sering dikerjakan oleh orang musyrik, yaitu tawassul ilallah bijahi syakhs au bihaqqi syakhs alallah au bidzati syakhs. Hada tawassul mamnu', ini termasuk tawassul yang tidak diperbolehkan, yaitu dengan tawassul dengan kedudukan ataupun dengan zatnya di sisi Allah. Dan ini termasuk tawassul yang tawassul mamnu', tawassul yang dilarang. Wa hada wasilah min wasail asyirik, dan ini termasuk dari perbuatan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, ini di antara subah-subah mereka yang dilontarkan kepada kaum muslimin agar perbuatan mereka itu dianggap benar dengan meminta sesuatu kepada Allah dengan adanya satu perantara. Bahkan mereka beribadah bukan dengan doanya tapi dengan zatnya atau kedudukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.